Soalan yang pertama, boleh pakai dak tudung tiga segi tapi tutup bahagian dada? Sebab ada orang kata kalau pergi ngaji dengar dak dih pakai, kena pakai tudung labuh. Tapi ramai dia tengok orang pakai mari kuliah ustaz pakai tudung labuh. Baik, dia gini. Allah sebut di dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai kaum perempuan yang beriman, hendaklah kamu, maknanya melaburkan tudung-tudung mereka, tudung-tudung kamu itu di atas dada-dada kamu. Bukan maknanya wajib kita kena pakai tudung-tudung atas dada. Maksudnya, kerana pada permulaan Islam, zaman Nabi ni, orang puan dia pakai, dia kacing, dia tekok dia baju, lepas tu sini dia belum. Faham lagi? Dia kacing, dia tekok arak ni. Lepas tu dada ni belum, nampak lah. Jadi turun ayat suruh pakai tudung, dan tu, ujung tudung ni, kain ni, biar tudung patah dada. Sebab belum tu, kalau tak tudung, nampak. Kalau tudung pakai lilik ni, dan lubang ni, nampak lah. Jadi elaknya dua perkara. Yang pertama, supaya tudung tu tudung, maknanya baju lubang dada kita. Yang kedua, maknanya dada kita ni kalau kita pakai baju yang ketat, orang tak nampak pucuk dia. Faham? Jadi kalau kau puang tu dia pakai baju longgok, tak nampak pucuk dada dia, maka tak haram pun dia pakai tudung masuk kot dalam ni. Faham tak? Tak haram pun. Sebab sini baju dia gelebek, baju dia longgok. Tak nampak betul tubuh dia, tak nampak betul dada dia, dan tak nampak lubang kau. Dia akan duduk, tak budak. Dah abah labuh jugalah, tapi tak haram dah. Jadi elak dia, tak mahu nampak dada, tak mahu nampak lubang kau. Lubang dada ni, kulit dada kita. Tengok orang mula lihat dia jelek lubang kat ni. Pak sekali buat lubang, buat dia tepuk lubang. Pak tepuk tak pandai bau, macam-macam tepuk kat ni. Suruh masuk angin. Jadi kalau dia pakai tudung masuk di dalam, dia pakai tudung kek. Umpamanya, tak ada masalah. Tapi jangan pakai baju yang nampak betul tubuh. Baju dia jenis longgar ni, lengan jenis sok. Baju jenis sok. Ada tak masalah? Jadi kalau kita pakai baju biasa, tudung kita masuk lakuk, dia nampak betul dada kita ni. Situ aurat. Rokok ni dia pelikkan, dia tubuh dia lain. Badan ni tu aurat dah. Walau bagaimanapun, yang paling abah adalah pakaian yang ditunjukkan oleh isteri Rasulullah, iaitu bertudung labu. Lepas tu dah tudung labu, jadi juruh. Juruh bagian tudung, bagian lain kena jaga pula. Mata kena jaga pula. Mulut kena jaga pula, jangan cakap nawak. Lama tudung ni pakai nawak. Orang tak akan tudung, cakap tak nawak. Tu suku pula tu. Jadi tugas masing-masing. Dia kata, rumahlah pakai tudung, cakap nawak kau. Mu bodoh kau jadi gitu. Dan mu tak mu nawak, mu pakai tudung, lepas tu rasa cakap nawak. Rasa ikut orang tu. Itu imam, dia curi. Orang tak mu semayang lah. Orang semayang ada curi. Ada orang semayang, tapi curi. Dan kita dengar itu, kita tak mu semayang. Dalam dia boleh, itu dia halia. Faham tak? Soalan seterusnya. Apa hukum pakai reben? Kalau haram, apakah sebabnya? Dia tanya apa hukum pakai reben? Kita tanya reben di mana? Reben di mana? Ikat atas hidung? Ikat di telinga? Reben mana sih? Reben ikat tekok? Pakai tekok. Budak-budak pakai apa? Tak ada pakai. Tidak boleh orang dewasa pakai. Pakai ikat tali tegak. Kerana itu pakaian orang kafir. Mana tak? Perhiasan yang agama kafir. Pakaian orang putih. Pasal pakai perhiasan dia. Mana tak? Bahasa lain tak pakai gitu. Dia pakai reben. Budak-budak apa dia boleh pergi belaka budak-budak. Dia buat tali merah, tegak. Macam ke magistrik ni. Tengok magistrik. Pakai baju labuh. Ada reben tekok. Itu tak boleh. Reben ni tu budak-budak kek kalau tadika. Patut majlis tu kena galah air bocong rabina tu. faham tak? Apa benda? Pasal apa dia bakar? Pasal dia ikut British. British buat bakar repeng, bakar repeng ni. Ikut orang semata-mata. Padahal dalam kitab rekod khabar dah, pakaian sunnah untuk para magistrik pakai serpang dengan jubah. Tak? Haa. Jubah dia kena lain pada jubah tu imam. Jubah dia nampak hebat lagi pasal dia magistrik, hakim. Pakai serpang kena besar. Kalau tu imam 2 meter serpang, dia 6 meter. Besar serpang dia. Faham tak? Haa, tu pakaian. Ni pakai orang putih ikut. Orang putih pakai repeng, pakai repeng ni. Macam budak kalau tadikan. Kata ayahmu buat apa jadi kalau tadikan tak eh? Hakim tu. Lepas tu hakim show lagi pakai rambut tu. Ha, kulit naka. Orang pergi makan kambing, ibu tak perlu. Nah. Hmm. Apa? Ikut jahiliyah. Faham? Ha. Lepas tu kau kuai rambut dia ikat rebeng. Ada salah. Budak-budak. Dah kalah kakak tua. Tak apa boleh. Dia ikat rambut dia. Dia buat ekor ni. Nampak? Ha, ekor cetek gini. Ha, pigtail dia panggil. Ekor babi. Ha, pendek itu. Kalau ekor panjang itu dia panggil ekor kuda. Hostel. Nak? Ha, rambut-rambut. Kalau cetek itu dia panggil ekor babi. Pigtail apa dia panggil. Ekor kinzi. Nak? Dia bubur reping. Lek ni merah sel, lek ni putih. Ha, kawan ibu. Faham? Nah. Haram tak? Tak haram. Lepas tu kau tengok rambut dia. Ha, jangan buat dua gitu. Di rumah. Ha? Depan suami kita. Faham? Tak apa. Ha, kadang-kadang suami pun suka tengok. Yang buat rebeng kali mana ni. Lama tak tengok pakai rebeng. Faham? Ha, pakai rebeng. Sekarang kita wajib kena tunang suami kita. Nak? Tak buat. Ha? Ni rambut resteh macam tok bomoh siang. Nak? Papa mandi kembar katung. Lak-lak air pun dah kering bersedia sedih tubuh. Ada anda rapang. Rapang jenis dah anda jaga tubuh. Pas mandi air dia sedih. Dia lengang-lengang. Kaki-kaki tu lagi tengok. Comel orang dekat center point. Faham tak? Apa benda ada anda. Kering ni tak boleh. Tak reti ke kesat kering tubuh ni. Kesat kering ni. Orang kesat ni. Celah-celah jari ni orang kesat. Kaki celah ni boleh tatang kaki kan orang kesat. Ada tuala kek pulak pesat pulak bagi kering. Nak? Ni bersih-sih gitu. Pakai baju bersih-sih. Gohak ni kat naik atas belakang. Kayak lepang kali baju. Faham tak? Eh. Turun atau apa jadi komang itu orang puan. Nak? Ha, pergi makan pulut tak sedar. Nah. Ha. Kain dalam masuk dalam stokeng. Jadi ikut sih sekali nak taruh. Nak? Ha. Suami kita kan. Suami kata pakai repeng kali tak ada salah. Luar kena pakai tudung lah. Nak? Ha, tak apa nak pakai repeng depan suami. Depan luar kita pakai tudung semua. Nah. Ha, depan suami kita puas dah kemarin. Ha, buat gini. Hari ni buat cocek gini pula depan. Ha, tak ada apa-apa. Nah. Rupa pesing. Ni muka sama ni jadi pesing lain. Contohnya, saya nak tanya. Contohnya saya ada seorang adik recah akal Down Syndrome. Dan ada orang yang memberi duit zakat beras lain. Bolehkah saya makan makanan tersebut atau saya kena asingkan masakan dalam periuk yang berlainan? Adik tersebut adalah di bawah jagaan saya. Baik. Kalau kita berikan duit itu, bantuan itu untuk adik itu saja, kita tak boleh makan lah. Nah, malaikan dalam urusan. Kita nak nanok tu maknanya hak lebih-lebih dia makan tu kita boleh lah. Biasanya pada adat takkan nak nanok untuk dia saja dia makan seleng. Takkan nak nanok seleng. Nah, urusan kita nak dia masukkan duit, nak dia ambil duit dia tu kena isi minyak utuh. Waktu boleh pakai lah duit dia. Faham tak? Ha. Tapi kalau saja-saja dia duit zakat dia 1,000 dia dah katakan adik Down Syndrome ni. Kita pergi ambil pulak 200 buat beli kasut haram lah tu. Nah, tak boleh lagu tu. Ha. Apakah harus seorang isteri mohon cerai kerana seorang suami itu seorang kaki judi, penzina, minum arak dan tidak semayang boleh belaka ni? Ini sebab ni boleh. Suami judi boleh mohon cerai. Suami tak semayang boleh mohon cerai. Nah, kerana sifat-sifat ni tak layak kita kandungkan anak dalam kandungan kita. 9 bulan kita bersakit tak apa nak ambil benih orang tak pakai rawat pula. Nah, jadi tak usah bimbang lah. Kalau dia jenis kita nak sihat dah tak mau jadi aku juga, mohon pasal aku nikah dengan orang lain. Hang, baik padamu lagi. Neh, tak usah bimbang. So kata lah kan tak ada orang nak kaku dah. So kata gitu. Neh, orang puan jana, orang puan suruh orang 80 pun nikah lagi dia ni. Nak mulai-mulai ada nyambut natu. Ni duduk tengah puluh pun. Neh, dah kita benda hangat baru 45. Nak, Pasangan suami isteri telah bercerai, adik-beradik pula suami tak peduli dan terus memulaukan abang ni sendiri. Kalau dengar hadutan daripada bekas kakak ipar, apakah hukumnya? Hukum siapa? Kita ni dengar hasutan orang, bodoh kita kan? Nah, kita daripada tak cerai orang asuk, suruh cerai. Bila kita cerai orang asuk, kok lain pula. Jadi tak sesah sama. Sebab tu kita ni biar jadi orang yang boleh bawa diri. Nah, cerita-cerita tak kira kadang-kadang ni, benda yang tidak baik, orang berhi. Lepas tu jadi panduan sama hidup kita ni. Nah, kalau kita susah, orang cerai tak kita? Tak cerai lah. Tapi kalau kita senang, ada orang bunyi. Ada orang bunyi dulu kita susahnya, jalan kaki, pergi pasar bawa raga. Nah, hutang kan balik, hutang piti gas malu kat orang rasa. Ada cara kita, ada lihat dia kat tegur kita. Tapi lah ni kita kaya dah, umpama suami kita kaya, kita buat rumah batu, capung tu juga. Kereta kita 3 buah dah ni, pakai orang gaji dah 2 orang. Oh, lambat kita nitah lah bunyi. Nak tak sambung. Faham tak? Makabah masyarakat ni tidak suka benda baik. Nah, amat tu berhati-hatilah. Kita biar cerdik, kita nak berkahwin ataupun bila kita berpisah ingat. Tak ada jodoh. Walaupun kita tahu memang jahat suami kita ni, tapi bila dah selesai dah, cerai dah. Orang tanya buat apa, tak ada jodoh. So cerita lah jahat suami kita tu. Mungkin dia akan jadi baik lepas kahwin dengan isteri lain. Dia tak mau baik dengan kita, perangai. Tak. Dia dah selesai dah, tak ada jodoh. Orang mari asuk ini kita mesti pandai jawab tak. Kalau kita jenis tengok membodoh ke berakhir ya? Cocok ni. Tapi kalau kita pandai jawab, mu nak cocok dia aku, mu nak asuk dia aku, tak mau dengar. Nah, asal nak asuk aku. Nah, lama-lama orang tak bercerita, udah-udah kita. Ni kita jadi pok anggur. Bodoh. Makan dodoh pula, kau bodoh ni. Nah, tak sungguh jadi lemah sangat. Kita lemah, orang mari cocok kita. Nah, jadi dibodoh orang tak mau. Kadang-kadang kita kena tipu. Caya, meruk, caya. Biar sedih kot, tak? Nah, mu dengar cerita ni, mu ada macam tu. Mungkin diri. Sedap lah, gitu. Nah, aku tak boleh dengar lagi kata mu, aku nak tanya dia dulu. Kalau aku dengar kamu, dia, apa sahaja. Aku nak dengar 2 belah pihak tu. Kita main nak dengar 2 belah pihak, dia tak apa, sedap lah. Nah, masa cerita dia pun tak pasti lagi. Nah, jadi jangan asuk orang. Asuk pergi jadi baik apa? Nah, asuk pergi jadi molek. Ini dia kata adik-beradik. Pasangan suami isteri adik-beradik. Belah suami, tak peduli dah. Duk main pula abang sendiri. Nah, kerana bekas kakak ipar. Tak ada kira siapa-siapa kakak ipar kita ke, anak beranak belah lain ke, anak beranak belah kita ke. Hak mana betul kita ikut? Doktor wala mak kita diri tak diikut. Wala bini kita diri tak diikut. Wala ayah kita diri doktor tak ikut. Ayah Nabi Ibrahim doktor tak ikut. Bini Nabi Nuh tak ikut. Anak Nabi Nuh, Nabi Nuh tak ikut. Pasal mu anak aku tak ikut. Pasal mu tak betul. Jadi tak kira belah abang ipar, belah adik ipar, belah kakak ipar. Hak mana betul tu kita masuk. Mengapa Sayyidina Abu Bakar menangis kerana takut pada dunia? Soalan ni banyaklah kisah-kisah kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Di antaranya kerana dunia ni dialah yang menghalang kita daripada ingat Tuhan. Dunia ni lah. Tunggu. Kalau saya ambil contoh banyak lah, kita dalam semayang. Nah, siapa sebenarnya semayang tak ada takbir apa kesalahan, dia pasal ingat Tuhan sama angkat tangan nak tengok. Ada tak? Ada. Nah. Baru doktor macam tu. Kan nangis pula lah buat ni. Tak ada habis Fatihah. Anak aku itu duduk kat mana pulak ni masa ni tak habis lagi. Tak. Orang puang lah cerita ni. Lelaki pun gitu juga. Tapi cerita lain kan. Nah. Dunia tu. Dunia. Nah. Terhalang nak mau. Tak ada nak selawat. Tak ada nak istighfar. Dah cerita banyak. TV 1 je ni pula, TV 1 pula. Dulu RTN 1 tukar TV 1 pula. TV 2 bocor mana? TV 3 ulang tayang. Mawi naik helikopter. Jadi banyak ni, dunia belakang tu ni tak ada. Nak baca surah pun tak ada. Rasa kata akhirat, dunia diri pun tak ada. Nak sipang pak tidur tak dah. Main dah mak ni. Dia kakak main dah ni. Main dah orang nyanyi. Mak jemba patut lorah kain-kain. Tengok orang nyanyi punya pasal. Dunia tu. Bidik tu lelaki macam pak ayam telur. Zaza kata akhirat bukan nak mati. Hak dunia tak dah nak saga dah. Dunia punya masalah. Nak? Haa. Batal tak air semayang bila anak luar nikah setuh dengan ayahnya. Dan adik-beradik sebelah isteri dan suaminya. Anak luar nikah setuh dengan ayah. Dan adik-beradik sebelah isteri dan suaminya. Kok mana pula? Anak luar nikah. Eh, apa cinta hubungan ni? Ha? Ni tak ni? Amboi sini. Anak luar nikah. Lepas tu mak dia tu nikah dengan orang lain. Anak zina lah. Faham tak? Nikah dengan orang lain. Zina dengan dalah. Wak cita contoh-contoh. Nah. Dia zina dengan dalah. Dalah pun boleh lagi. Nah. Ha, ngandung lah awet ni. Puang ni. Faham? Dalam ngandung 3 bulan nikah dengan orang lain. Contohkan nikah dengan dalah. Nikah dengan orang lain. Nah. Contoh nama Najib. Najib. Nah. Ha. Contoh pun jangan suka gitu. Contoh tak dia marah. Faham tak? Bila nikah kaki boleh anak. Anak ni puang. Anak puang ni dengan dalah ni pun ni. Faham tak? Nah? Hukumnya lagu mana? Hukumnya batal semayang. Faham? Nah? Batal semayang. Dan dengan Najib yang jadi pok sanggup ni, tak batal semayang. Sebab apa? Pok diri. Faham? Faham ni? Ha. Tak batal eh. Lepas tu dengan adik-beradik yang puang pulak ni. Mok zina ni. Ha, mok dara dengan pok dara mereka. Faham tak? Ha. Bak bing mok. Tak nurung kot dalah kot jahat. Faham tak? Ha. Kot Najib pun tak juga. Pasal munikah ada anak dah dalam. Faham tak? Ha. Nampak lagi? Dengan Najib batal pasal. Pok tinggi. Dengan dalah kot jahat tu. Nah, tak batal semayang. Dengan Najib tak batal pasal pok diri. Dengan dalah tu batal semayang. Faham tak? Pasal benih pun tidak dikira syarat, tak ada akad nikah. Faham? Ha, susah masalah. Ha. Aduh lah. Sejam. Dalam satu riwayat, mengapa Kaabah tak mahu bergerak bila ditarik oleh malaikat ke padang mahsyar? Kerana apa? Kaabah tak mahu bergerak. Kerana dia ingat ke Allah tidak panggil. Bila diberitahu bahawasanya inilah hari kiamat. Dengan perintah Allah, barulah bergerak. Itu pun hari ini da'in. Tapi boleh kita buat cerita. Faham? Jangan jadi akidah sudah. Apakah hikmat dibaca oleh lam yakunil ladzina kafaru? Bila dibaca ayat lam yakunil ladzina kafaru. Betulkah jika air yang kita minum tidak ditutup akan dijilat oleh syaitan? Ada orang kata tidak payah berdoa lepas sembahyang kerana dalam sembahyang itu sendiri telah ada doa. Betulkah pendapat tersebut? Azimat hikmat dibaca ayat lam yakunil ladzina kafaru ni kata setengah ulama ayat ini dibaca ketika mana berjalan ke negeri musuh. Nah, dan banyak lagi hikmat-hikmat dan tujuan penggunaan itu kita tidak ingatlah. Nah. Ha. Betulkah jika air yang kita tak tutup disentuh oleh syaitan? Betul sungguh ada dalam hadis. Batu air moleknya kalau kita tak mau minum lama, kalau kita tengah minum tak apa, tak tutup. Tengah minum lagi. Tapi kita nak tinggal tutup. Faham tak? Ha, kerana dia datang menjilat air itu. Syaitan tak makan roti kuih, dia air minum. Faham tak? Ha. Kemudian dia kata, ada orang kata tak payah doa lepas semayang. Sebab semayang itu doa dah. Jawabnya tak betul. Kerana Nabi dan sahabat dan para ulama suruh berdoa lepas pada semayang. Jadi ikut Nabi lah senang. Tak? Ha. Soalan seterusnya, mengapa dalam Islam disunatkan puasa 9 dan 10 dan 11 Muharram? Ha. Apakah peristiwa yang berlaku dalam bulan ini? Mengapa Hajar Aswad yang mulanya berasap berwarna putih sekarang bertukar menjadi hitam? Panjang kita nak jawab. Apakah yang terkandung dalam surah At-Takasur sehingga ada sahabat menangis dan takut kepada Allah? Dia jawab rekan-rekan lah. Bulan Muharram ini bulan yang diharamkan deh, ha, di dalam Islam. Bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama dalam hijrah kalender Islam kita ni. Walaupun hijrah tak berlaku dalam bulan Muharram, neh. Ha. Asal cerita Muharram ni jadi kalender Islam zaman Sina Umar. Neh, ha, zaman Sina Umar, tahun ke-7 hijrah. Jadi sahabat-sahabat bincang kita duk tulis surat situ sini, tahun tak ada. Bulan ada, tahun tak ada. Nah, bulan Faedah Zulhijjah dia mau. Neh, akhirnya pakat para sahabat mula bulan dengan bulan Muharram. Ha, tu cerita dia. Neh, orang putih Januari. Nah. Ha. Mengapakah Hajar Aswad yang mulanya berasal warna putih sekarang bertukar menjadi hitam? Hak dalam hadis sahih kata dengan sebab manusia ramai pergi cium dia, banyak dosa belaka. Bukan orang baik-baik pergi cium. Ha? Kan dia sebut dalam hadis turun daripada langit warna putih. Sekarang jadi hitam legam. Nah, dah pergi cium Hajar Aswad, orang kacau wala. Orang deraka suami. Boleh-boleh dia tiang surat suami hak jenis menipu orang. Kerja tak boleh. Nah, jadi kesan daripada dosa tu menghitamkan dia. Dalam hadis kata fa'aswadadhu khataya bani Adam, telah menghitamkan apa benda ni, batu yang putih ni, oleh sebab dosa anak Adam yang begitu banyak. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Ha. Apakah wajib kita mengundi di dalam pilihan raya? Parti mana yang wajib kita pilih? Ha. Dia pilihan raya ni tak ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bid'ah yang jaizah. Satu perkaan baru yang dihibernakan oleh syarak. Dia ada beberapa yang sebenarnya bukan kita nak kepada pilihan raya. Kita nak kepada dijalankan perkara yang benar dan keadilan di dalam segenap hal. Kalau dalam bab bagi saka, kita kena bagi tu. Siapa bagi tak tu, kita kena canggah, kita marah. Nah, lain kali kita tak suruh dah dia bagi. Pasal dia bagi tak tu. Tuhan kata maknanya, mok boleh satu penang, dia buat itu mok satu pelapang. Ah, ni tak tu. Tarpang kita tak akan suruh dia bagi. Pasal apa? Dia tak ikut Quran. Gitu juga dalam bab semayang. Nah, wajib mana-mana orang yang tu imam wak tak tu, dia kena tukar tu imam tu. Terima ni bahang subuh 6 rakaat, isa 3 rakaat. Jadi tak salah latih dia, latih ke imam lain. Pasal jadi salah habis dah orang. Nah, begitu juga dalam apa jua lah ke depan. Kalau kita buat kedai apa semua, kita latih seorang. Ha, jaga kedai kita. Nah, tak buat budak-budak masuk pukul 6, balik pukul 4 petang. Jadi buat budak-budak masuk pukul 5, pukul 9 pagi, balik pukul 2 petang. Ha, kita pecah lah ni. Nah, ha, maka sekarang di dalam perlembagaan kita tidak menjadikan Islam sebagai hukum. Nah, hukum yang ada dalam perlembagaan sekarang kita ditulis oleh Lord Red. Lord Red ni orang British agama Yahudi. Dia tulis masa nak merdeka itu tahun 56. Nah, lepas ini kita duduk tahan. Nah, batu tidak ada hukuman hudud dalam Quran. Nah, tu se. Kemudian pula wajib kita kena ubah mana pemimpin yang ada, pemerintah yang ada sekarang. Kerana maknanya mereka terlampau membanyak menzalimi harta benda kita. Nah, seorang wakil rakyat saja membina 5 hingga 6 buah banglo mewah. Piti yang sepatutnya buat beki jalan, buat untuk batuan buku teks kalau anak ritanya pakat pahammu 20 juta seorang. Nah, isi wakil rakyat boleh simpang 1 juta sebulan ambil dana isi. Sedangkan gaji wakil rakyat baru RM6,000. Isteri dia boleh simpang 1 juta sebulan, masuk lampin Singapura, ambil di mana? Nah, ambil dari dia mana? Nah, kita negeri Terengganu, negeri yang nombor 2 paling kaya dalam Malaysia. Nah, tapi nombor 2 paling miskin dalam Malaysia raya. Dengan rumah huduh kepangkuan. Jalan kita sekarang Terengganu paling huduh dalam dunia. Dapat. Nah, ha. Kalau kemamang tu jalan kat Ukit Kuang tu. Nah, kalau tok tua hok gigi bersu longgar kek jatuh tak riba gigi. Tak. Nah, ha. Sebab apa? Jangan kita paling kaya. Sebab apa jalan buat itu? Pasal kau kereta paham itu mereka. Kemudian dia tanya pula pihak atasan dah lewat tindakan. Kerana kontraktor-kontraktor ni orang politik belaka. Tipu dengan buat tah sepatutnya panah tah cair tu kan. Dakdang dua bulan pun beri batu. Nah, kita masuk di Sepadang, di Kelantan, molek belaka jalan. Di negeri Pahang, molek balik pulak dah. Masuk negeri Terengganu, dia punya pakat bahan piti segala tu. Jadi bila kita tahu dah gini, kita good luck juga, kita bertanggungjawab sama. Jadi bukan kita beci ke tu imam, tapi tu imam salah. Subuh bukan 3 rakaat 2 rakaat. Jadi aku tukar orang lain. Enggak boleh berhati-hati. Wajib kita kena tukar. Faham tak? Ha, tu itulah yang kita mampu buat. Dah? Ha. Jadi bila maknanya mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Tak sempurnanya kita nak tukar pimpinan yang ada ini dengan yang lebih baik. Mereka kita dengan capu tangan kena beri undi, maka memberi undi itu jadi wajib. Faham? Ha, tu kaedah dia. Apa hukum perempuan pakai t-shirt dengan pendek tapi pakai baju yang ketat dan berlengan panjang di dalamnya? Hukumnya adalah harus bertengok pada keadaan tempat. Pakai t-shirt, lepas tu pakai sarung lengan makhluk pulak ni. Orang hitam, peseng baru dia ni. Nah, jadi macam semut tu. Nah, bila tengok uduh ke jenis. Tak apalah uduh di mata pun nak tengok hukum syarak. Dipakai di mana? Pakai tu tujuan untuk style. Untuk jangok hukumnya haram. Kerana lengan ketak ni berpang, lengan dia ni sebenarnya aurat. Walaupun ditutup dah, tapi nampak kesan lengan dia tu, dia seksi lagi dia kira. Kita nampak seksi gitu, seksi. Orang lelaki tengok, kacau wala. Kalau Tuan Imam tengok, memang bahan garik 8 rakaat. Kau tengok gitu. Nah, jadi tak boleh. Nah, tak boleh. Pakai sarung lengan ni untuk orang perempuan yang pakai baju lengan panjang. Faham baik? Bila dia pergi di supermarket, dia pergi di kedai, dia nak ambil barang tinggi gitu, lengan dia akan jatuh gini. Faham? Jatuh dia ada sarung lengan. Faham tak? Itu tujuan dia. Nah, bukan pakai baju lengan pendek. Satu pakai ni gitu pula. Dah kalau gitu pula, mu pakai luar pendek pula, meh. Luar pendek besok bola tu, lepas tu pakai sarung di dalam pula. Dah molek tu. Jadi 3 suku dulu. Nah, jadi jangan ikut-ikut orang sangat lah. Nah, jangan ikut-ikut orang. Ini pesen ni, bagus pesen. Kita tukar-tukar tapi janganlah sampai langgar hukum syarak. Nah, baju ni ramai orang pakai baju gini-gini. Kapak ni kecek tu. Ha, tu gudai bawah. Faham tak? Dia main kecek atas pinggang lah pula. Lepas tu nampak tu punggung. So akan haju kita buduh je ni. Pesen budak lawa, pesen macam Cina tiru, pesen. Ha, dia kan baju ni ramai orang pakai, kecil apa kan ni, kembang gitu. Neh, parah pun masalah kat. Nak kata belau, bukan belau. Nak kata gaung, bukan gaung, huduh ke jenis, tak jamin. Macam orang kerja nampak pakai. Nak, budak ni, pakai baju berkurung orang lawa. Nak pakai seluar, pakai baju labuh. Pakai seluar, tak masalah. Buk sekat lutut pun tak tu. Kau agak 800 ya. Tapi baju letak sampai arah punggung. Faham? Baju tu biar luar, pakai seluar. Tak ada masalah. Luar jangan ketat, luar tu jual jenis lebih. Nak, pada pakai baju cekik gitu. Nah, setengah tu akan jumpa. Jumpa tapi kain stretch. Kain bunyi, leting, leting, leting, leting bunyi, spring. Tapi jumpa ikut tu. Nah, ikut tu. Turun kot dada ni, dia ni KL. Ni masuk ke ni. Maknanya busana Islam dia ni. Busana juga. Nah, nama Islam ada. Tapi hukumnya haram. Nah, ikut tu pun. Cekek, kat ni cekek, cekek, dia cekek. Kat ni kembang je, kembang. Punggung pula, ia pula atas. Turun kot punggung pula, tapi jumpa. Waktu memang seksi. Waktu ganas daripada pakai miniskirt tu. Faham tak? Hukumnya haram. Nak? Haram. Kini waktu pun macam meh tak apa kan. Waktu pinggang mana 23. Nah, ni macam peti sejuk pakai dia juga. Tak gitu. Serupa macam peti sejuk. Nasional. Faham? Nampak habis kan? Sini ada lekuk. Tiga cakap boleh sini. Faham tak? Jadi uduh ke sini. Nah. Nak comel, nak seksi, nak lebih daripada hak depan suami. Tak ada apa-apa. Depan suami pakai kain ketak. Belah sampai kat pinggang. Nak 12 tubik kaki sepai gitu. Tak apa. Suami kita makan nasi grantin nombor. Tak? Ni depan suami kembang katung. Nah, mata buka sebelah, tutup sebelah. Nak cakap pun tak apa putih. Gigi dah banyak 3 hari. Nah, jangan pakai gitu. Budak-budak cek tak apa. Kita boleh buat pesen budak-budak. Hei, banyak lagi. Nak balik lah kita. Baca laju-laju kan. Suami saya pernah berkata kepada saya, kamu jangan ambil tahu hal saya, apa saya buat, saya balik atau tidak, atau mana saya pergi, kamu di rumah tunggu apa yang saya bawa balik. Adakah ini perintah? Jauhkan mana patut saya patuhi? Bolehkah seorang yang telah murtad balik pada agama Islam? Apakah tindakan yang harus saya ambil sedangkan saya tahu suami saya sedang cinta dengan seorang wanita murtad? Na'udzubillah. Baik, suami dia kasih dia ke puang. Jadi dia banyaklah tanya, dia ni gini apa lewat sangat gitu, gini ke gitu mana. Dia bini laki panas sama dah cakap banyak ah. Nah, aku nak pergi duane-duane mu dah salah dari soal. Nah, aku buat balik benda mu ambil izah. Jadi kalau suami kata gitu, kita tak boleh soal. Faham tak? Kita tak boleh soal dah, hak dia. Lepas tu dia buat benda yang lalu tu, dia tanggung dosa. Ha, jadi hatu nak balik dah ni. Nah. Dia ada suami kata gitu, kadang-kadang betul suami. Kadang-kadang betul isteri. Dalam kes ni suami tak betul. Tapi dia kena tak mahu tahu rahsia dia tu. Musa cakap banyak ah, tanya berapa aku nak pergi mana-mana. Belah ni dah tak mahu tahu dia ni duk kasih dengan berapa lah. Faham lagi? Ha, jadi salah suami kan ni. Ada kalanya suami kata gitu, betul suami. Kan isteri dia ni jenis tanya lama. Suami dia kata pergi jumpa Tok Imam. Dia kata jumpa bini Tok Imam. Faham tak? Ha. Kata ada lagi atas pekan dengan Tok Bilal. Dia kata cakap dengan bini Tok Bilal. Jadi gitu jadi laki panas tak? Mula-mula cakap banyak lah. Aku pergi mana-mana. Saya tanya. Aku nak pergi mana-mana. Aku punya suka. Ada juga. Lepas tu kerana jahat mulut isteri. Jadi kena tengok keadaan. Faham? Neh? Kita jangan soal lebih sangat. Neh? Tengok pasien suami itu. Pasien anggur macam nak marah. Tapi dia lari. Tapi rupanya tak tengok kau nak marah, setan kata, ha, jadi. Mutan lagi, dah kaping wisuti. Nah, ha, baru wek nangisnya. Nah, duduk selot, botong gen. Nah, atau aku balik. Duduk lagi atau balik, tak berhulung. Lepas depan itu, momok, tak berhulung. Ha, nak pergi atau balik, aku nak nikah esok pula dengan orang lain. Bati tengok muka mu. Nak alik mula bang, alik mula udah. Faham? Ha, lepas tu tengok kalau riak tak pun molek muka suami. Walaupun kita betul kita salah asal terbang kan. Takut dia jadi masuk setan. Faham? Ha, jangan terbang. Ha. Kemudian orang perempuan yang telah laki ke perempuan ke murtad, kalau dia nak masuk Islam balik boleh lah. Neh? Ha, dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Sejak sebab dia dia murtad. Umpama dia masuk Kristian, dia kena kata aku berhenti kot mulai pada hari ini bahawa agama Kristian adalah agama yang batil belaka. Faham? Ha. Apa hukum orang yang menganggap antara anak ketahfiz tak boleh hidup dan boleh makan dan tak boleh nak makan nanti? Bukankah rezeki di tangan Allah? Ha, ni khabar sama-sama dah. Allah Ta'ala yang beri rezeki, kafir ke beriman ke tak ada orang terlepas. Allah Ta'ala yang beri rezeki. Neh, ha, bukan orang lain. Neh, jadi jangan cakap lagu tu. Neh, kalau Tuhan nak beri rezeki, sosok kata mengaji Quran. No, semua tak rekong, nyam-nyanda. Tuhan beri rezeki. Apatah lagi kalau mengaji Quran, belajar hadis. Semua hak Tuhan berlaku. Tak? Ha. Hak dia berlaku. Anak, rezeki, hak dia berlaku. Tak? Ha. Menteri mati. Wakil ayat mati. Padahal wakil ayat orang menteri-menteri macam mana makam ini ada doktor peribadi. Nah. Mati tengah main badminton mati. Nah, ha, duduk mundi tengah main badminton mati. Tak drop shock, dia drop dulu. Nah. Ha. Tengok orang kampung pula, mana reti doktor-doktor. Pokok daun ni dekat pokok mana ni 85 dah ya, dah mati. Nah, hak Allah Ta'ala berlaku. Faham? Rasul kata dah, kalau kita tak buat tahu anak kita mak, tapi tak sembunyi benda. Yang beri rezeki daripada lubang cacing sampai ke segala burung yang terbang, ikan dan laut, Allah Ta'ala berlaku. Anak kita dari suap walaupun satu titik susu. Kalau Tuhan dah izin. Kalau Tuhan izin, masuklah tegak. Tuhan dah izin, jeluak semula. Faham? Salam, tak boleh terangkan golongan yang haram dikahwini sementara dan selama-lamanya. Oh, panjang cerita. Kita terang hak sementara dulu dah. Hak sementara maknanya ipar kita. Kita ni orang puang laki kita lah. Adik dia. Kita kenal ke adik laki kita, adik ipar lah. Nah, kita dah dikahwin. Tapi dah dikahwin itu sementara saja. Sementara mana? Sementara abang itu suami kita. Kita cerai dengan abang dah, abis dah dikahwin adik pula. Ataupun mak saudara suami, anak. Pak saudara suami kita. Kita dah dikahwin dengan pak dari suami kita. Dia mahram, mahram sementara. Tapi bila tercerai dengan suami kita, boleh nikah dengan pak dari dia. Faham? Ha. Boleh ke terangkan dengan detail dengan mahram bukan mahram seorang dan tentang penjagaan aurat dan golongan ini? Ha, ni kita akan terang detail semula lah. Pasal itu terang dah detail semula tak? Sesil, dia akan sampai bak di dalam lama lagi. Neh? Ha. Pasal di makan masa lebih kurang setengah jam. Neh? Apa hukum perempuan pakai? Ha, ni baca dok ni. (Tuh) Saya pakai dua jeans yang ketat dari punggung hingga ke kaki, tapi saya pakai t-shirt lengan panjang yang besar hingga menutup bahagian punggung, tapi bahagian peha dan beti masih kelihatan. Bolehkah saya pakai macam tu sebab punggung saya dah tutup? Baik. Bila punggung dah tutup, makanya apa yang nampak daripada peha itu dengan tidak disengajakan dimaaf pada syarak. Melainkan ketat sangat tidak dibenarkan. Sebab kalau kita pakai longgar pun, kalau kita duduk tanpa bersikai jadi macam ketat kat pinggang ni. Padahal kita akan dua longgar. Nah, dan kita duduk tanpa tu, bekas itu jadi macam ketat. Waktu benda yang tak dapat kita elok. Nah, ni ketat dari atas tau ni, ketat ke lemak. Walaupun kita pakai seluar, nampak peha tu ketat ke lemak, tak boleh juga. Faham? Jadi cubalah pakai seluar yang longgar. Nah, ha. Mereka kita masuklah kereta, kita keluar, terus masuk dalam rumah kita. Atau naik rumah kakak kita tu lain. Ni nak pergi sia-sia tempat lain, tak boleh. Eh? Ramai orang faham, jika duduk di halaman rumah, tidak perlu tutup aurat. Tidak pergi jalan-jalan, baru nak tutup aurat. Padahal ramai yang lalu-lalang di hadapan jalan. Macam mana? Depan rumah pun kena tutup jugalah kalau ada orang laki-laki lalu. Neh. Ha. Jangan buat nak tutup kepala gitu. Mari lalu orang posmen, lalu apa, tak boleh. Nah. Ha. Kalau ada orang kena gigit anjing lepas tu hantar hospital, dan bila nak samaknya tempat luka tersebut, macam mana dengan doktor yang pegang tempat luka tersebut? Orang yang gigit oleh anjing, maknanya biasanya kenalah air liur anjing pada tempat luka tersebut. Tapi luka tersebut tidak boleh dibasuh. Takkan nak basuh luka, doktor ambil ubah air jing lah. Takkan nak gonyoh luka tak dengan air tanah apa semua, jadi kohok parok. Islam tak suruh lah kerja lagu tu. Maka dimaafkan pada syarak, tidak dibasuh ketika luka itu terjadi. Jadi bila kita kering dah luka, kita basuh dengan air sekali. Faham tak? Basuh dengan air sekali. Saya ada kawan hantar anak ke taska tempatnya sebuah gereja. Apa pandangan? Kalau Saint Teresa ni contohlah taska, hukumnya dengan ijma' ulama' haram. Nah, kerana Saint Teresa ni gereja-gereja yang mengasaskan tadika. Saint Teresa ni nama bagi seorang padri Kristian perempuan yang berjasa memurtadkan umat Islam di India jadi Kristian amat. Jadi orang buat nama gereja Saint Teresa. Nah, kerana kenang jasa perempuan tua. Kapi ni. Nah, jadi haram hantar apa benda ni anak ke tempat-tempat yang haram seperti ini, tak boleh. Nah, tak boleh. Hukumnya haram. Kena tarik balik serta-merta. Kita nak pandang orang putih cara lain. Nah, banyak lagi cara. Saya ada ayah tiri, hari ni anak sulung ayah tiri meninggal dunia, arwah. Dan arwah ada sebidang tanah. Sekarang tanah tu dah dipindah milik pada ayah tiri. Masa sekarang tanah itu diminta oleh ibu pada ayah tiri untuk dijual. Duit itu untuk buat haji pada arwah dan selebihnya untuk pembelanjaan kedua-dua ayah dan ibu. Apa pandangan? Baik, ayah tiri ambil harta anak tu tukar buah nama dia. Kita nak tanya, macam mana boleh buah nama dia? Nah, nama tak boleh buah gitu. Dia kena persetujuan daripada tuan punya nama. Nah, maknanya kalau anak diberi dah kaya tinggi masih hidup, jadi hak dia dah. Tapi dengan sengelaknya tukar, ngecek dan sebagainya, hukumnya wajib kena pulang semula. Nah, ibu kepada si mati ni minta balik kepada suami dia. Pada suami dia, pok tinggi bagi anak ayat mati ni. Nah, suruh kembalikan harta, wajib kena pulang balik. Kalau tidak, kita makan harta orang, semayang Tuhan tak terima. Bila semayang tak terima, puasa zakat haji lebih sama lah. Nah, lelah saja lah kita. Nah, haa. Saya ada nazar seekor kambing. Mula dia cakap harga kambing 400, tapi bila kambing sampai dia cakap 500. Lepas tu akan jual dengan anak dia, dengan dia anak dia, tapi anak dia kata RM 500 pula. Saya jadi seribu sadar. Saya akak jual beli dengan anak dia. Lepas tu saya cakap dengan ibu. Ibu saya cakap kita beli kambing lain. Soalan saya, adakah berdosa saya beli kambing lain pasal saya dah akak jual dengan beli dengan dia? Ha, baik. Dia benda yang kita akad jual beli dah, kambing tu jadi hak kita dah, kita boleh pulang balik lah. Kalau kita buat khiyar syarat lama 3 hari. Kalau kita tak buat apa-apa syarat, satu, selama kita tak buat balik kambing, kita boleh tukar semula. Tapi bila kita dah akad jual beli, 600 ribu pun, hukumnya hak kita dah lah. Dan tuan kambing tak wajib menerima balik. Yang kita pergi rusang dengan orang ini buat apa? Kejap 500, kejap 400, kejap 600. Macam ni, tak usah beli lah. Tak ngekah anak tak apa. Faham tak? Islam pun larang berusaha dengan orang yang seperti ini. Dia main-main harga lagu ni. Nah. Saya pakai emas 90 gram. Soalannya, adakah saya kena keluar zakat? Kalau kena keluar, banyak mana 90 gram. 1 gram sekarang berapa ratus? 200. Nah. Maknanya kalau nilai di tubuh kita tu sampai tak RM5,000. Kalau sampai RM5,000, kena keluar zakat. Kalau kapur saya ada orang mati, si mati ni JKK, anak dia jemput saya semayang jenazah, tapi saya tak pergi dan saya kapur ke kawan saya, jangan pergi ya. Kerana dia ada dosa saya buat macam tu. Tapi niat saya untuk beri pengajaran pada yang hidup. saya ni tu imam. Tak apa, sebab kita tak wajib semayang pun mayat siapa-siapa. Yang semayang mayat ni patut dipayang anak si mati sahaja. Nah, bukan 40 orang kata jeran-jeran wajib semayang dok. Keluarga si mati saja yang perlu semayang. Orang lain itu atas dasar sunat saja. Jadi siapa yang tak semayang tak ada masalah. Saya ni kuat sikit tapi malam-malam saya cuit suami saya. Suami saya buat dok saja. Muka saya pun muka masam dengan dia. Adakah saya berdosa? Jawabnya dok berdosa. Isteri ada hajat, suami sakit dulu. Umpamanya. Nah, jadi suami kata esok-esok ah, gerak deh. Ha. Nah, jadi bini pun lewat muka-muka pulas sawah habis. Jadi ada sebab. Jadi kalaulah maknanya benda tu memang salah suami, tak boleh kita buat muka maka kita buat muka masam tu padang muka suami, kena dah dengan hukum syarak. Tapi kalau kita ni jenis maknanya suami kata nak dia sibuk bawa balik jauh apa gini, kita jenis-jenis tak boleh. Nah, kalau kita kandok kita tak lihat, suami kata tak boleh sabar. Nah, muka masam selalu jadi keharang dah pula. Jadi kena tengok keadaan. Tak wajib suami ni jimak isteri tiap-tiap hari. Nah, cuma sunat 4 hari 1 kali sahaja. Faham? Ha, 4 hari sekali. Ha. Zaman sekarang ramai perempuan pakai tudung bawal, macam-macam jenis bawal ada. Tapi banyakkan tudung bawal nipis, nampak tekak. Walaupun kelihatan tekak tidak jelas mana, tapi baju dipakai sepenuhnya tutup aurat. Ha. Apa komen sebab ramai sangat pakai tudung jenis ini? Ha. Dia kata ni ramai pakai jenis tudung bawal, macam-macam bawal. Bawal putih ada, bawal hitam ada. Nah, 28 ya sekali ada, 23 sekali, bawal patok pun ada ni. Nah. Jadi pakar nak pakar, asal pakar tudung sudah. Pakar tudung ni baik pada tak pakar tudung. Nah, cuma kita ni agama. Hari ni lebih baik daripada kemarin. Kita mula-mula maknanya insaf sendiri pakai tudung bawal juga lagi pakai tudung. Dia orang belang pula. Nah, kaki pakai tudung. Banyak-banyak jenis ikan ni. Kalau lama kau besar ikan. Kalau lama kau besar. Dulu setengah meter. Dia ni 3.5 meter lah. Dulu lah jenis lilit sakok ni. Pesing nama benda. Kau nyanyi. Kau nyanyi lah TV ni. Pesing lawa ni. Bilik ni. Hakaza wakaza mafi. Apa ni? Tak ingat? Ha? Awak dah awak payah nak sebut leh. Nah, jadi kalau pakai tudung bawah tudung cek ini jangan pakai baju cek. Baju jenis gelebeh, jenis jubah gelebeh tak apa. Baju kurung jenis rumput labuh. Ni baju kurung kemah keming, baju baya kemah keming, baju t-shirt kemah keming, patu pakai tudung bawah. Nampak ada dia. Dan dia ni tudung kan, walaupun tudung dengan kain dah, betul dah boleh nampak. Tapi kalau nampak tegak, warna tak nampak, bayang tegak, dimaaf pada syarak. Neh, dia tak boleh nampak warna, nipis sangat macam kain kasar. Nampak mana warna tegak, nampak warna maknanya kain kain tudung dia. Dan tudung tu dah dalam. Tak, tak boleh. Tapi tak nampak warna, nampak hitam, bayang tegak, bayang sanggup, bayang dagu, itu dimaaf pada syarak. Faham? Dan yang lebih baik tak nampak bayang tu. Neh, soalan seterusnya, anak perempuan saya dara kan anak pun seorang dara memakai gelang kaki. Ha, siapa hukumnya? Ha, ingat anak dia seorang. Baik, anak dara pakai gelang kaki tak boleh. Ha, yang bolehnya budak perempuan. Nah, yang boleh pakai gelang kaki budak-budak ada balik juga budak cek kurang. Kemudian isteri-isteri orang dia rapang suami sahaja. Tubik pada rumah kena jatuh kain jangan we nampak. Faham? Depan suami saja boleh. Buang kain tinggal gelang saja. Tak apa. Nak jalan kena tutup. Kain mesti labuh masuk dalam stoking. Jangan jalan pakai baju kurung nampak ke bawah. Leteh, leteh, leteh, leteh apa. Hukumnya haram. Neh, kerana perhiasan kaki orang lain jadi tengok untuk suami. Neh, bak kalau kaki ada gelang, mani kau nampak. Nah, dan kaki dah kerok dah. Tak ada gelang pula. Nah, peti seling banyak 5-6 riyal duduk situ. Nah, jadi buah gelang ni comel juga. Nah, suami kita balik buka pintu sikit. Nampak kaki kita cokeng duduk gitu. Pernah dah duduk bingat kaki. Ada.